Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat pada kesempatan petang hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita, ya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa bisa istiqomah. Ya. Insyaallah ya kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid, ya. Kita sekarang masuk di bab ke-50. Ya. Bab yang membahas tentang hukum memberi nama ya anak ya yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukum nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah, ya. Hal ini dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an, ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 190, ya, ayat 190. Ayat ini diawali kisahnya yaitu pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa allazi khalaqakum min nafsi wahidah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Adam alaihi salam. Ya. Kemudian wajala minha zaujaha. Kemudian dijadikan darinya, dari Adam alaihi salam, zaujaha, pasangannya, istrinya. Karena apa? Karena Hawa adalah diciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Jadi Hawa ini diciptakan juga dari Adam alaihissalam. Ya. Kemudian tujuannya liyaskuna ilaiha, ya, agar istrinya tersebut, pasangannya tersebut menjadikan sebab ketentraman, ya, bagi jiwa tersebut. Ya. Maksudnya jadilah Hawa itu kemudian menjadi istri Adam alaihissalam. Ya. Kemudian apa? Jadi kalau kita lihat ayat ini, lias kuna ilaiha, ya, tujuan pernikahan itu adalah lias kuna ilaiha, untuk memberikan ketentraman hidup. Jadi misalkan dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan gitu, ya, tentang masalah pernikahan itu adalah litas kunu ilaiha, litas kunu ilaiha, agar untuk mendatangkan ketenangan, ketentraman di dalam hidup. Ya. Kemudian falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ya. Maka setelah terjadi pernikahan, kemudian taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Kemudian Hawa, ya, kemudian hamil. Ya. Hamlan khafifa, dari masa kehamilan yang kecil, ya, ataupun yang awal. Kemudian famarat bihi, sampai akhirnya terus berjalan masa kehamilannya. Kemudian falamma athqalat, pada saat kehamilannya ini semakin berat dirasakan, ya, semakin besar, da'awallaha rabbuhuma, setelah itu mereka berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah rabbuhuma, ya, berdoa kepada Allah Rabb keduanya, ya. Para ahli tafsir mengatakan ini ada kekhususan, yaitu berdoa kepada Allah kemudian Rabb keduanya, ini menggabungkan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Allah adalah berhubungan dengan tauhid uluhiyahnya, yaitu adalah mereka berdoanya kepada Allah, ya. Kemudian rabbuhuma, rabb keduanya, ini adalah berhubungan dengan masalah terijabainya doa, yaitu tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kalau disebutkan da'ullaha, mereka berdoa kepada Allah, sebenarnya sudah cukup, ya. Tetapi da'ullaha rabbuhuma, ya, ini lebih menekankan tentang masalah doa itu mengandung dua unsur ketauhidan. Tauhid dalam uluhiyah, yaitu bagaimana doa kita ditujukan untuk siapa, ya, kemudian rububiyah, adalah berkenaan dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahi doa kita. Nah, apa yang menjadi doa mereka Adam dan Hawa dikatakan la in ataina saliha. Jika kami dikaruniakan anak yang soleh. Soleh dalam lafaz soleh artinya bukan hanya soleh, soleh soleha. Soleh artinya itu yang benar gitu, yang utuh, yang sempurna, itu namanya soleh. Jadi soleh tidak secara maknawi saja, tapi juga soleh artinya secara fisiknya juga tidak cacat, kan itu. Ya, mereka berdoa, ya Allah, seandainya kami dikaruniakan anak yang sempurna, maka apa? Lanakunanna minasyakirin. Sungguh benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, ternyata sama ya. Jadi kalau orang masih berdoa, masih dalam keadaan ini, ya, kalau ya Allah, seandainya Engkau kasih, maka saya akan begini-begini. Ini sifat tabiat manusia. Ya. Jadi pas mereka belum punya, mereka ya, memohon kepada Allah, seandainya diberikan Allah, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Fala ma'atahuma, setelah Allah berikan kepada mereka anak yang sempurna itu, kemudian apa? Di sini sebutkan ja'alallahu syuraka'a fi ma'atahuma. Kemudian mereka mensekutukan Allah, ya, mensekutukan Allah dari apa yang Allah berikan kepada keduanya itu. Ya, diberikan kepada keduanya. Maka fata'alallahu amma yusyrikun. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi begitu ya, kalau belum punya berdoa, ya Allah, seandainya nanti saya dikasih, maka saya akan tambah ibadahnya, kan gitu ya. Kalau saya dikasih rezeki, saya akan tambah sedekahnya, kan. Itu biasa kalau belum dikasih. Tapi kalau sudah dikasih, lupa, karena itu manusia seperti itu. Maka kita sebagai manusia, kita enggak usah terlalu apa ya namanya, terlalu yakin ya, menjadi orang punya, Pak Ustaz, nanti kalau ini saya akan begini-begini, ya insya Allah, semoga saja. Karena biasanya kalau sudah dikasih, ya seperti ini, Allah sudah jelaskan sifat tabiat manusia. Jadi pada saat mereka butuh, pada saat mereka belum dikasih, mereka akan seperti ini. Tapi kalau sudah dikasih, mereka justru ya mengingkari itu. Ya, bahkan di sini ja'alallahu syuraka, bahkan mereka mensekutukan ya. Nah, mensekutukan Allah dalam rezeki itu diantaranya mereka menyandarkan rezeki itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kemarin ya. Jadi orang yang sudah diberikan rezeki dalam kesyirikannya itu, dia mengucapkan ucapan ataupun ya keyakinan, ataupun dia menyandarkan kalau nikmat rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh perbuatan kesyirikan dalam masalah rezeki nikmat yang Allah berikan. Ya. Menjelaskan tafsir dari pada ayat ini disebutkan di situ ya. Di antaranya adalah Ibnu Hazm, beliau mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Nah, ini kita langsung kepada tafsirnya, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan tentang ayat ini, yaitu dulu Adam dan Hawa, pada saat Hawa itu sudah kehamilannya semakin besar, dia kan selalu berdoa, ya Allah, berikan anak yang sempurna, anak yang sempurna. Ternyata apa? Di situ kemudian iblis datang. Ya, iblis datang dan mengatakan kepada Hawa, ya Hawa, ya, kalau kamu tidak taat kepadaku, ya, maka anakmu itu akan lahir seperti rusa. Ya, rusa, bayangkan kalau lahirnya rusa itu, tanduknya panjang. Iblis mengatakan, kalau kamu tidak taat kepadaku, maka engkau akan melahirkan bayi rusa yang sudah bertanduk dan akan merobek-robek perutmu. Dan iblis mengatakan, saya betul-betul bisa melakukan, ya, sebagaimana dulu saya melakukan, engkau bisa keluar dari surga itu. Nah, ini iblis. Ya. Kemudian apa? Ya, karena sudah pengalaman, ya, maka iblis ini tidak digubris oleh Adam dan Hawa di situ. Ternyata apa? Kemudian ternyata pada saat kehamilan pertama lahir anak, anaknya langsung mati. Ya, anaknya langsung mati di situ. Setelah itu apa? Kemudian hamil lagi Hawa. Terus pada saat kehamilan besar lagi datang lagi iblis. Dikatakan betul kan? Kan gitu. Sekarang kalau kamu enggak mau taat, maka anakmu betul-betul akan seperti kembali. Kemudian besar-besar kemudian lahir lagi, mati lagi. Ya, anak kedua mati juga. Nah. Kemudian pada saat kehamilan ketiga, di sini sudah mulai goyah ini. Ini taat tidak di situ. Akhirnya apa? Iblis juga tetap menakut-nakuti. Kalau kamu betul-betul tidak taat kepada aku, maka kamu akan mengalami seperti yang pertama dan yang kedua. Akhirnya apa? Kemudian ditaatilah. Apa perintahnya iblis? Iblis mengatakan, kalau nanti lahir, kasih nama dia dengan Abdul Harith. Ya, kasih nama anakmu dengan Abdul Harith. Keren kan namanya kan gitu. Ya, keren Abdul Harith. Kan, gitu. Ya, akhirnya apa? Ya disepakati, ya karena Adam dan Hawa itu begitu ingin cepat punya keturunan, akhirnya udah enggak apa-apa nanti kasih nama Abdul Harith. Ternyata apa? Betul. Ya, anaknya lahir dan sempurna hidup. Maka dinamakanlah dengan Abdul Harith. Nah, di sinilah kemudian ayatnya mengatakan falamma atahuma salihan, ya, falamma ataina salihan, di sini bukan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Setelah diberikan betul-betul seperti itu, maka mereka mensekutukan Allah. Kenapa? Anaknya dikasih nama dengan Abdul Harith. Karena Harith itu adalah nama iblis. Jadi Al-Harith adalah nama iblis. Jadi Abdul Harith artinya adalah dia adalah budaknya iblis ataupun hambanya iblis di situ. Nah, jadi harus tahu ya, jangan-jangan nama kita ini nama benar enggak gitu. Dan Allah mengatakan pada saat kami berikan itu mereka jadi mensekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Ya. Dan Allah sendiri menghukumi itulah perbuatan kesyirikan. Yaitu pada saat memberikan nama anak dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, maka kalau nama setelah Abdun ya depannya Abdun maka belakangnya adalah nama Allah ataupun Asmaul Husna 99 nama. Misal Abdul Malik ya, kemudian Abdul Jabar, Abdullah, Abdurrahman kan gitu. Ya, Al Harith ini adalah nama iblis. Nama iblis. Ya, ada yang punya tetangga teman namanya Al Harith? Ada ya? Ya. Gimana caranya itu? Kalau sudah tahu mau tobat enggak itu? Atau mau dibawa sampai mati musyriknya itu? Jadi harus dirubah nama ini. Kalau ada orang namanya Abdul Harith, ini harus dirubah namanya. Dan tidak boleh itu. Dan ini adalah termasuk nama yang paling dibenci. Ya. Jelas nama yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah katakan di sini, pada saat kami betul-betul berikan itu apa yang mereka inginkan, kemudian mereka mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga di sinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau melihat bertemu dengan sahabat-sahabat yang namanya tidak baik, maka beliau langsung rubah. Beliau rubah nama tersebut, ya, dan tidak usah selamatan bubur hitam, bubur putih itu ya, bubur merah itu ya, tidak usah seperti itu. Jadi diganti saja namanya. Lalu bagaimana? Sekarang kan susah ngerubah nama ya, apalagi sudah kuliah kan harus ngerubah ijazah dari TK sampai kuliah. Ya sesusah-susahnya di dunia cuman berapa saat sih, susahnya di akhirat kan selama-lamanya di situ. Ya. Apalagi kalau nanti ya sudah perkara ini masuk dalam hukum akhirat, maka ya jangankan ngerubah nama ya. Kalau kita mungkin ngerubah bentuk saja kalau itu menjadi syarat kita selamat di akhirat, kita akan rubah bentuk itu. Ya, seandainya itu menjadi sebuah syarat. Nah, jangankan cuma ngerubah nama itu enggak seberapa pada saat kita mengetahui hukum dari perbuatan tersebut di situ. Nah, maka di sinilah kemudian Ibnu Hazm beliau mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, jadi nama depannya Abdun ya, kemudian belakangnya siapa itu yang itu bukan nama Allah, maka adalah hukumnya haram. Ya, manusia diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahabbul asma ilallah Abdurrahman Abdullah. ya. Sebaik-baik nama dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah. Ya. Yang kedua adalah Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Itu adalah hamba Allah dan hambanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita ingin memiliki nama yang paling baik ya, ataupun kunyah panggilan adalah Abdurrahman, ya. Atau mungkin yang hendak punya putra laki-laki dikasih nama Abdurrahman ataupun Abdullah, ya. Karena ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita punya teman yang namanya paling kita sukai, maka kita juga senang, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pada saat suka ya kepada nama-nama hambanya, maka Allah juga senang. Ya, kalau namanya Allah sudah senang kan, ya, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang tersebut. Ya. Maka di antara nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama-nama intinya yang diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang itu diperhambakan kepada selain Allah, maka itu adalah hukumnya diharamkan dan itu bisa mengantarkan kepada ya, perbuatan yang membahayakan ya di sini. Maka di sini disebutkan di dalam ayat yang dan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Nah, maka di dalam kesyirikan itu ada yang sedikit dibedakan antara syirik ketaatan, ya. Syirik ketaatan itu berbeda dengan syirik yang lainnya. Seperti misalkan dalam kisah peristiwa ini, Adam itu taat kepada iblis, ya, tapi ketaatan itu tidak beribadah kepada iblis, tidak beribadah. Maka sebagian ulama mengatakan syirik dalam ketaatan itu masuk nanti dalam kategori syirik kecil, selama dia tidak beribadah kepada yang dia taati. Ya, selama dia tidak beribadah kepada yang dia taati di situ. Nah, ini ya misalkan ya di antara penjelasan yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullah beliau sebagai ahli tafsir dari kalangan tabi'in di situ. Nah, dan ketaatan di sini adalah ketaatan dia menuruti ya untuk menamakan anaknya dengan ya apa yang diperintahkan oleh iblis di situ. Nah, maka segala perbuatan yang kemudian itu mengikuti ya perintah-perintah dari iblis, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya, langkah-langkah iblis. Karena sesungguhnya apa? Innahu aduwwum mubin. Karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Ya. Itu jelas-jelas musuh, namanya musuh yang nyata, maka tidak boleh dituruti, ya. Karena jelas itu kalau musuh nyata, maka dia akan menjerumuskan kita ya. Sejauh-jauhnya ataupun serusak-rusaknya di situ. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan la in ataina salihah, ya, jika engkau mengkaruniakan kepada kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya. Mujahid mengatakan ada khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Ya, seperti tadi ya perkataannya Ibnu Abbas, karena iblis nakut-nakuti ya kalau nanti lahir itu lahirnya menjadi rusa. Yes, ya siapa yang enggak takut ya, lahir bayi aja sakit kan gitu ya. Ya katanya yang melahirkan katanya. Apalagi kalau sampai ditakut-takuti seperti ini. Nah. Dan ini yang kemudian menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Kadang kita itu dihadapkan perkara yang kita jelas tahu kadang itu adalah dilarang, tapi kadang itu betul-betul terbukti. Ya, kadang betul-betul terbukti. Ya, misalkan nanti kalau bepergian pada hari ini ya maka terjadi seperti ini padahal hati kita itu menolak itu tapi kadang terbukti itu ya. Nah, pada saat terbukti kata ya kan betul kan gitu. Nanti kita enggak mau lagi ditakut-takuti lagi, terbukti lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi ujian bagi kita, sehingga para ulama mengatakan syarat keselamatan seseorang itu adalah selain dia memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar, tetapi dia juga harus memiliki akidah yang kuat. Ya. Akidah yang kuat. Sebab kalau tidak kuat, ya walaupun dia benar, dia akan terjerumus itu. Dia akan terjerumus. Kenapa? Disitulah godaan. Ya. Bayangkan di sini Adam dan Hawa itu mengalami sesuatu yang betul-betul mereka enggak yakin, tapi terjadi betul. ya. Dan akhirnya apa? Kemudian terus menerus seperti ini, akhirnya kemudian goyahlah. Ya, goyah ya apa yang menjadi sebuah prinsip di situ. Ya. Kadang di masyarakat itu banyak sekali, ya, di masyarakat banyak sekali. Kadang jelas-jelas kita misalkan katakan ini tidak boleh, ya. Tapi kadang apa? Ya, ketakutan-ketakutan itu yang kemudian jadi menjadikan mereka meninggalkan keyakinan itu. Ya, seperti dulu dalam masalah syirik ya, ataupun ketakutan yang bisa mengantarkan kesyirikan, di antara sebabnya adalah orang itu tidak bisa menguasai rasa takut. Ya, kalau seseorang tidak mampu menguasai rasa takut, maka rasa takut ini kemudian membunuh iman, membunuh keyakinan, ya, membunuh keyakinan. Jadi rasa takut yang berlebihan kemudian jadinya membunuh iman kita. Ya, seperti dulu kita kisahkan, namanya orang mati ya enggak mungkin namanya dia bangkit, ya. Namanya orang mati enggak mungkin dia melek lagi, enggak mungkin kan gitu. Itu kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi kalau kita suruh tidur bareng kita enggak berani itu. Ya, kenapa? Karena takut, ya. Nah, ini ketakutan, padahal kalau tidur beneran juga enggak ngapa-ngapain juga, ya. Saya yakin enggak ngapa-ngapain itu. Ya, enggak mungkin juga kemudian di apa disentuh itu ya ataupun dicubit, enggak mungkin itu. Tetapi apa? Karena ketakutan-ketakutan yang berlebihan itulah kemudian menjadi keyakinan kita yang kita kalahkan di situ. Begitu juga dalam berbagai peristiwa yang ada di masyarakat kita, ya. Kalau kita sudah tahu betul-betul itu di sesuatu yang diharamkan, maka sudah kita sumbat telinga kita. Ya, kita sumbat saja telinga kita. Ya, kita serahkan urusannya, ya, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Tapi kalau tadi kalau kita juga ya belajar meyakini, tetapi kita juga masih mendengarkan sana ke sini, ya, kemudian juga omongan yang kadang itu ya bertolak belakang, tapi kita juga dengarkan, akhirnya ya keyakinan itu tidak tertanam kuat di dalam diri kita. Ya. Ini apalagi kalau orang-orang zaman dulu itu masih sangat sangat kental dalam masalah seperti ini. Ya, maka sebaiknya apa yang sudah menjadi prinsip ya di dalam kehidupan kita, kita pegang kuat-kuat dan kita tawakalkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada beberapa kandungan bab, ya. Yang pertama adalah dilarang, ya, setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Dan Abdul Haris ini pernah saya sampaikan juga, saya betul-betul ada ikhwan yang namanya Abdul Haris, ya. Ya. Dan sekarang sudah selesai kuliah dan saya yakin namanya juga tidak dirubah itu. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan tersendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah tafsiran ayat tersebut di atas. Tafsirannya adalah kisahnya Adam dan Hawa. Walaupun kisah ini kemudian terjadi kritikan oleh sebagian para ulama. Ada yang mengatakan kisahnya benar, tapi itu bukan terjadi pada Adam. Ya. Kenapa ini terjadi pada Adam? Karena dilihat dari ayatnya adalah walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, dialah yang Allah yang menciptakan dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Yang pertama manusia kan Adam alaihissalam. Sehingga kemudian Ibnu Abbas menafsirkan kisah ini kepada kisah penafsiran di dalam surat Al-A'raf ayat 189 di situ. Kemudian yang ketiga, perbuatan syirik, ya, sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini, dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Kan tidak mungkin namanya Adam itu kemudian menyembah kepada iblis, kan sesuatu yang tidak mungkin. Karena Adam dan Hawa sama-sama dulu di surga, ya, kemudian iblis juga di surga. Tahu mereka siapa Rabbnya, siapa Allah, mereka tahu. Sehingga tidak mungkin Adam itu ya beribadah kepada iblis, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa? Perbuatan itu, pemberian nama itu sudah diharamkan dalam Islam. Maka sekali lagi, kalau dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu tidak berlaku innamal a'malu binniat. Ya. Kalau dalam perkara yang sudah diharamkan maka tidak usah dilihat niatnya. Ya, kalau perbuatan baik baru dilihat itu niatnya apa, benar tidak. Kan gitu. Tapi kalau perbuatan itu sudah diharamkan, maka tidak usah ditanya niatnya, karena perbuatan itu sudah terjadi dan itu adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Kemudian yang keempat adalah anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Ya, karena ayat ini kan mengatakan la in ataina salihah, jika kami diberikan karunia anak yang soleh. Yang soleh ini lebih cenderung kepada makna laki-laki, ya. Menunjukkan laki-laki lebih utama, ya. Tetapi tidak hakikatnya bahwasanya anak perempuan pun, ya, ya, kalau seandainya kita dikaruniakan anak perempuan yang sempurna, maka itu juga menjadi sebuah nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, kecuali Allah kedudukan apa yang bedakan apa yang menjadi kodratnya, ya, ketetapan Allah bagi laki-laki dan perempuan di situ. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima adalah telah disebutkan oleh para ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Jadi syirik dalam ketaatan, selama orang itu tidak beribadah kepadanya, maka itu masuk dalam syirik kecil. Yaitu dia menuruti, ya. Misalkan kadang mungkin terjadi kasus, ya, seorang anak buah ataupun bawahan taat kepada atasannya ataupun pemimpinnya dalam perkara-perkara yang diharamkan, ya. Perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah agama yang jelas itu diharamkan. Nah, maka ini tidak serta-merta namanya dia itu musyrik keluar dari Islam. Karena selama dia tidak beribadah juga kepada atasannya tersebut, maka ini masuk dalam kategori syirik kecil, ya, yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pemberian nama, ya, di dalam Islam ada pembahasan khusus, ya. Bahkan para ulama menulis buku khusus. Ya, misalkan ada buku namanya Tuhfatul Maulud tentang berbagai pernak-pernik yang berhubungan dengan kelahiran. Kemudian juga mengatur tentang kapan pemberian nama, ya, kemudian bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nama, misalkan. Ya. Para ulama menyebutkan yang paling disunahkan adalah kita, ya, selain tadi nama-nama yang diperhambarkan kepada Allah, kita juga diperbolehkan pemberian nama-nama anak-anak kita dengan para nabi-nabi Allah ataupun rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah nabi-nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia pilihan, ya. Sehingga nama-nama yang dipilih, nama-nama untuk nabi-nabi juga adalah nama-nama yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara yang disunahkan adalah kita memberi nama-nama anak keturunan kita dengan nama para nabi, ya, orang-orang soleh di situ, ya. Ataupun kita memberi nama dengan tokoh-tokoh umat dalam umat Islam yang mereka termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai pahlawan dalam Islam, orang-orang soleh. Maka kita juga diperbolehkan, ya, memberikan nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Ya. Kemudian berhubungan dengan masalah penamaan ini, para ulama sepakat bahwasanya yang berhak memberikan nama kepada anak adalah bapaknya, ayahnya. Ya, jadi maka ayahnya lah yang kemudian menyiapkan nama. Ya. Dan ini sudah hal yang umum, ya. Jadi biasanya adalah kaum laki-laki yang memberikan nama kepada anaknya. Kemudian penamaan itu harus dinasabkan, disandarkan kepada bapaknya. Ya. Tidak boleh seorang anak itu disandarkan kepada selain bapaknya, ya. Kecuali kalau memang dia tidak memiliki bapak. Ya, tidak memiliki bapak seperti adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa bin Maryam, ya, Isa bin Maryam, ya, karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, ya. Begitu juga misalkan ada seorang anak yang lahir tidak ketahuan bapaknya, ya, ataupun enggak jelas siapa, ya, sebenarnya jelas bagi ibunya tapi tidak sah pernikahannya misalkan. Nah, maka anak ini juga tidak boleh disandarkan kepada ayahnya tersebut, tapi disandarkan kepada ibunya, jadi anak ibunya di situ. Ya. Tapi penyandaran nama itu tetap kepada, ya, kalau secara normal ada ayah dan ibunya, maka kepada ayahnya. Begitu juga seorang istri tidak boleh penyandaran nama kepada suaminya, tidak boleh, ya, karena nama itu penyandaran kepada kedua orang tua, ya. Maka tidak boleh, ya, misalkan nama seorang istri belakangnya nama suaminya, maka itu tidak pas, ya. Maka tidak ada namanya Aisyah misalkan Muhammad, tidak ada, ya. Adanya Aisyah adalah binti Abi Bakar, ya, walaupun Rasulullah lebih jauh lebih mulia dari Abu Bakar. Ya, tapi Aisyah tidak menamakan Rasulullah di belakang nama beliau. Ya. Kalau sekarang kan itu umumnya, apalagi kalau suaminya pejabat kan gitu, istrinya kan ikut ya. Jadi nama suaminya juga ditaruh di belakang namanya. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ini termasuk hukumnya fatal, yaitu penyandaran nasab kepada selain kepada kedua orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan hukum tentang masalah ini. Allah sebutkan ud'uhum li'abaihim. Ya. Jadi panggillah ya, sandarkan atau panggillah nama-nama anak itu dengan nama bapak-bapaknya. Ya, jadi misalkan namanya si fulan bin siapa ataupun si fulan, kemudian belakangnya adalah nama bapaknya. Nah, ini ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti dulu adalah kisahnya Zaid, ya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dulu di zaman awal karena dia sangat dekat anaknya Rasul, anak angkat, maka dipanggillah dulu dengan Zaid bin Muhammad. Nah, maka setelah itu kemudian Allah turunkan ayat tadi, tidak boleh lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggillah Zaid bin Harithah. Ya, karena Muhammad itu bukan bapaknya Zaid, walaupun dia adalah ayah angkatnya di situ. Nah, maka adopsi anak itu tidak menjadikan hukum, ya, tidak menjadikan hukum nasab. Ya, tetap saja, ya, tetap saja. Jadi, misalkan kita ada seorang yang kemudian dia mengadopsi anak, ya, mengasuh anak, bukan anaknya, maka itu tidak bisa menjadikan hubungan, ya, keturunan, ya, keturunan orang tua dengan anak itu tidak bisa. Dan penyandaran nama itu tetap kepada bapak aslinya dari anak tersebut, ya, tidak boleh kepada ayah angkatnya, ya, seperti kasus yang terjadi kepada Zaid bin Harithah pada saat beliau menjadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditegur dan Allah turunkan ayat khusus tentang masalah ini. Sehingga ini perlu diperhatikan dan tidak boleh terjadi pada umat ini. Ya. Kemudian juga di dalam Islam berhubungan dengan masalah nama-nama, ya tidak boleh kita menggunakan nama-nama umat Islam, penggunaan nama-nama orang-orang kafir itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau hijrah, misalkan dulu orang memisahkan orang non, kemudian dia masuk Islam, ya maka namanya juga harus diganti. Kalau dia adalah nama-nama non Muslim, maka harus diganti. Ya. Begitu juga ada misalkan ada umat Muslim kok namanya nama Barat, ya maka yang kalau itu adalah nama kekhususan bagi umat lain, agama lain, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ini harus diislamkan, namanya juga harus namanya Islami di situ. Ya. Kemudian juga boleh menggunakan nama-nama yang berlaku umum, nama-nama yang itu bukan merupakan identitas agama tertentu. Ya, seperti nama-nama kita, nama-nama Jawa itu adalah diperbolehkan. Ya. Kemudian selama itu apa? Selama itu tidak mengandung hal-hal yang sifatnya keburukan. Ya. Kan ada nama-nama yang aneh-aneh kan gitu. Ya. Dan ada nama yang bagus tapi tidak lazim. Ya, kemarin saya nemu ada ditunjukkan paspor namanya kok agak ini namanya kalau nggak salah apa syukur alhamdulillahi rabbil alamin ya. ada betul-betul nama dan di foto paspornya ini kok ada juga. Jadi ini kan bukan nama ya, hal seperti ini bukan nama ya, syukur alhamdulillahi rabbil alamin itu bukan nama. Itu ayat dan walaupun itu bagus tapi itu tidak lazim untuk dijadikan nama di situ. Ya. Ada juga yang namanya selamat dunia akhirat. Betul-betul di SIM itu namanya selamat dunia akhirat. Sampai ada yang tahu kemudian kalau begitu kalau nanti kalau punya istri kasih nama amin ya robbal alamin kan itu. Itu jadi baru gatuk itu ya namanya selamat dunia akhirat ya istrinya amin ya robbal alamin. Nah ini kadang penamaan-penamaan yang ya Islami tapi tidak tepat ya. Ya namanya tidak tepat ini juga harus diluruskan ya, harus diperbaiki. Ada juga namanya Ahmad Zolimin. Ini kan ya, dirubah ya nama-nama seperti ini. Masa Ahmad kan Rasulullah ya. Zolimin adalah orang-orang yang berlaku zolim kan itu. Kemudian juga ada namanya Isma, ya Isma mungkin baik ya. Isma itu berbeda dengan asma. Ya, kalau isma itu adalah dosa artinya. Jadi ya kalau kita memang tidak tahu bahasa Arab, kadang kita temu nama bagus, maka sebaiknya ditanyakan dulu, ya, ditanyakan dulu. Ya. Jangan serba ini asal dari Al-Quran kemudian dijadikan nama. Ya. Ada namanya katanya Intan kan namanya di Al-Quran, ya. Ya Intan di Al-Quran tapi salah penggunaannya, karena Intan surullah kan gitu jadinya Intan. Nah ini juga tidak tepat di situ. Nah maka nama-nama yang seperti ini contohnya adalah yang dianjurkan untuk diperbaiki. Ya. Tapi kalau nama-nama Jawa kita, nama-nama yang tadi tidak menjadi identitas nama agama lain, itu menjadi nama yang umum. Kemudian juga tidak mengandung tadi unsur doa-doa keburukan, ya maka itu adalah diperbolehkan. Dan kemudian juga nama itu tidak mesti harus memiliki arti, tidak harus memiliki arti. Seperti nama Isa, nama Musa, ya, itu tidak memiliki arti. Tidak memiliki arti. Artinya apa? Tidak ada di situ. Ya. Maka diperbolehkan nama, ya seandainya dia tidak memiliki makna khusus dari nama tersebut. Ya. Tapi tentu kalau kita bisa, ya adalah nama-nama yang tadi. Kalau itu sudah menjadi nama Nabi, maka itu bukan dari sisi makna nama itu, tapi karena nabinya. Dia nama seorang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu adalah diperbolehkan di situ. Ya. Karena khususnya enggak tahu ya di masyarakat Jawa masih ada penggunaan nama-nama yang kemudian itu kurang tepat ya. Kadang juga namanya ketukar-tukar, namanya perempuan untuk laki-laki, laki-laki untuk perempuan di situ juga banyak. Ya seperti saya contohkan kadang nama Ilham. Ya ada Muhammad Ilham. Ini kan salah fatal, Muhammad laki-laki, Ilham perempuan. Ilham itu nama perempuan dalam ada nama Nur Huda. Nur Huda itu perempuan banget itu. Tapi kadang dipakai juga untuk nama laki-laki. Padahal Huda itu perempuan. Nah ini juga kurang pas ya, kurang pas. Nah ini jadi menjadi bahan perlu diperhatikan ya untuk pemberian nama kepada anak-anak. Kita mengingat tadi kalau kita mau merubah itu tidak mudah sehingga apa? Sejak awal ya pemberian nama itu harus benar. Dan dalam Islam itu harus pemberian nama ya. Dan hukumnya adalah harus memberikan nama kepada anak karena nama itulah kemudian menjadikan untuk mengenali ya, sosok seorang tersebut ya. Begitu ya diri orang yang memiliki nama itu juga jadi mengenali dirinya siapa. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Jadi tidak boleh kita memberikan nama-nama ya dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah bisawab ya kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.